jadi. Nak kula mboten sebaiknya kok Yogya sebab ibu cucu cek uto Islam. Nak salat lima demulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampean ngaji ya pokoke melek ya sudah nak salat demadem napa. Mulane sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idzan asumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usus-usus lah juga no kopi om wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah nopo Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling menjauh. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau pesan gitu konsultasi sama saya. Gus resep apa kain? Ini kalau ada resep era dekar. Sehingga saya tidak pernah bayangkan opo tanggaku seneng aku tau rasa ngaji aku kecewa itu tidak pernah bayangkan. Sama itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gulai ridhani pengir, antara ridhani saya ngaji, ridhani konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus nopo? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'aluk ya Allah, mesti la'ala katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri, misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nak ning dalan ana apa? Ning dalan iki bumi pengiran. Misalnya mati ning dalan ya paling aku wong apa wis ning swarga. Paling wong nangis go kegiatan tak guyu. Bukan Pak. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Allah. Kalau kita kan ndak cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, kadunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi di zaman Sugeng al iman hauna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salam. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yaqillah ma tafrahu bihi, mesti yaqillah ma tahzanu bihi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kados kula, kula sebagai ulama seneng kula niku ijek iman. Ya ngono kaya wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kulo jatuh, yang ngaji saya gak semenang jadi kuperting. Uang saya seneng kulo bubar kabeh. Kulo ora susah, mis kulo darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya, ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap mah la yadurru wa la yang. Ini harus jelas. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa menjelaskan ini maksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal-ideal lama. Tapi kan saya ditetir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Biasanya ngawur, saake mari hufuri pengiran nganggur mulai balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pangeran malah jawab, fa'ena adu ghufran. Karena tau maksiat malah sifat ghufurku tak ada kok enti. Gak mari pangeran ini, sifat ghufurku rak nganggur. Malah ini tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat dan sifat ghufurnya pangeran efektif. Amin apa? Lara sampean kan gufure mbok nggo kabeh. Dadi karek sa judul ikop. Karena masih ati sampean sering. Jadi sifat gufure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat tadi itu ikop. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sa judul ikop mau aktif mereka ndak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat gufure. Apa tak ada kok gufur atau dosa. Tidak kok isa judul ikop. Tahu maksiat? Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat gofur kok tak dakoni. Kok ora tau maksiat? Wong iku ora tau apa? Didakoki sak diduli kok gak mungkin ora tau maksiat. Lah pangeran ape dakok gofur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian.

payah. Lho lan wajal miskin aja pe ora ana hadise urusan walimatul islam boten. Kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat-riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin, ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku, ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek njenengan nate salat teng mriku. Ya Nabi datang ya salat aja ya ora jamuan. Fi ayyi makanin aradta an usolliya fi. Kamu di tempat mana kamu seneng salat teng mriki ya Rasulullah? Ya Nabi salat. Sing undang ya waras pisan. Kenangan mbek Nabi kok omahe dienggo salat. Nabi ambean tau tanggung kiai kon salat. Kon promosekno anakmu iku paham. Kiai itu enggak nggih kersane ketambi PNS waduh. Padahal kiai ini dhewe anake ra PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau salat di rumahku, fa attakhidhahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau salati mau tak pakai musala pribadi. Makanya masjid kiblatan itu rumahnya sahabat, karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat, dalalah ono perintah takhlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturi Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini mentek. Mentek. Ya ilmu ngeten kula, jadi ono sing ngeling-ngeling, Bang. Teman-teman kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu enggak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo, gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkara ne ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus Wong Alim kok di pasar. Piye? Aneh to. Yo aneh kuwi. Aneh piye? Bodone wong alim. Kadang masyarakat tuh ndak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja rasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka ndak sadar wong bodone wong alim yo aneh, penak saja mereka mikir sepi, sepi. Faham ini supaya sampean Allah kan opotar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan nak ono tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimba, ditimbali. Walakin idza du'aitum du'a mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyiku illa ayyuzana lakum. Jadi untuk sowan nabi itu nunggu dipang. Meskipun sahabat tuh rindu nabi tidak berani sowan ke dalamnya nabi. Kalau ingin ketemu nabi dibarengno pas salat jamaah karena nabi pasti keluar di masjid.